تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam an Husain al-Muallim, Husain bin Takwan ya al-Muallim, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Amr bin Abdullah bin Amr, dari ayahnya Shu'aib, Shu'aib meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hafiyan wa muntailan ويفطر في السفر وينصرف عن يمينه وعن شماله ويشرب وهو قائم. Ya, kata ini hadis di Sunan ya. Jadi Nabi itu kadang beliau salat tidak beralas kaki dan kadang beliau memakai sendal. Nah, ini di masjid-masjid di masa dahulu ya, karena memang lantainya dari tanah. Lantainya dari apa? Dari tanah. Jadi kadang Nabi itu salat pakai sendal, kadang tidak pakai sendal. Tapi kalau masjid seperti sekarang ini sudah pakai lantai, pakai karpet, antum masuk pakai sendal sholat, jelas ya? Ya maksudnya dilihat ya perbuatan Nabi itu kayak bagaimana penempatannya, beliau melakukan di kondisi apa. Sunnah itu bukan dilihat pada jenis perbuatannya saja, tapi dilihat tempatnya di mana, sifatnya bagaimana, bentuknya gimana. Itu mengikut semua itu. Nah, itu namanya sunnah. Jangan melihat satu sudut saja. Baik. Dan beliau juga di perjalanan beliau kadang beliau berbuka, dan beliau kalau sholat kadang beliau menghadap dari sebelah kanannya, kadang dari sebelah kirinya. Jadi mutarnya itu kadang dari sebelah kanan, kadang dari sebelah kiri. Wa yashrubu wa huwa qa'im, dan kadang Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ya, minum berdiri itu dibolehkan ya, walaupun kalau dia duduk itu lebih afdal. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Wahab qala haddatsana, ini Ad-Dainuri ya, qala akhbarana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari